Apakah terapi tinggi badan termasuk mengubah ciptaan Allah dan termasuk tidak menerima takdir? Wallahu ta'ala alam, setahu saya tidak. Tidak ada masalah, tidak berkait dengan perubahan ciptaan. Yang termasuk perubahan ciptaan dan disebut dengan nassan sharihan, dengan nas yang jelas, adalah mencabut bulu alis diganti dengan pensil. Itu haram, bahkan dilaknat. Atau gigi dikikir supaya bentuknya begitulah, ya. Kayak jin, ya, kayak syaitan. Atau diukir dengan sesuatu, itu juga gak boleh. Mengukir gigi termasuk merubah kalimat, merubah ciptaan Allah SWT.